بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari pada kali ini, kajian kelima dalam Sahih Al-Bukhari. Kita belum membahas kitab Al-Ilm, belum meneruskannya, melainkan kita dahulukan kitab Al-Adab di sini. Hadis 5975 dalam hitungan Fathul Bari. Kita masuk ke bab ke-6 dalam kitab Al-Adab, kitab nomor 78 dalam Sahih Al-Bukhari, dan ini hadis atau bab ke-6 dalam kitab Al-Adab, dan hadisnya ke 5975 dalam kitab Al-Adab. Bab ke-6, bab uququl walidaini minal kabairi qalahu ibnu Umar minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu judul dari bab ke-6 ini. Dan dalam judul ini insyaAllah ada faedah dan akan ada pembahasan sedikit mengenainya. Bab uquq al-walidain. Uquq al-walidain atau uquq al-walidain. Uquq yaitu durhaka kalau bahasa kitanya. Dan asal dari makna uquq, maknanya adalah qata'. Makna uquq aslinya adalah qata', yaitu memutus atau memotong. Jadi uququl walidain bisa diartikan memotong atau memutus hak kedua orang tua. Dan dikatakan oleh Bukhari di sini al-walidain. Al-walidain yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua. Uququl walidaini minal kabair. Min, ya tergolong, termasuk dari al-kabair. Kabair jama' dari kabirah. Kabair jama' dari kabirah. Maknanya adalah dosa-dosa besar. Jadi, uququl walidain termasuk dari dosa-dosa besar. Dan tidak, dan bukan satu-satunya dosa besar. Qalahu ibnu Umar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sahih Bukhari ini memiliki beberapa riwayat dan manuskrip. Nah, sementara beberapa manuskrip itu berbeda dengan manuskrip yang ditetapkan di sini, yaitu Ya, syuf di sini kalimat qalahu ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Namun dalam beberapa manuskrip ada qalahu ibnu Amr. Ibnu Amr itu berarti ibnu kemudian ain, mim, ra dan waw. Ibnu Amr berarti Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau misalnya Ibnu Amr dengan adanya waw setelah ra. Itu sebagian manuskrip. Dan kalau kita perhatikan, dua-duanya itu sahih. Maksudnya, bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Amr, dua-duanya sama-sama punya hadis yang berbicara tentang uquq al-walidain. Ya, jadi, baik Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, maupun Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, keduanya mempunyai hadis sahih yang berbicara tentang uququl walidain min al-kaba'ir. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di sini fi ba'd bahwasanya yang mahfuz itu yang lebih tepat bagi beliau adalah Ibnu Amr. Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala huwa Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Makanya dalam kitab Al-Aiman wan-Nuzur dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum sampai ke matan sini, tapi saya sebutkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As itu punya hadis berkaitan dengan uququl walidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaba'iru al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghumus. Al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu adalah al-ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan berdurhaka kepada dua orang tua. Wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa ya, tanpa hak. Wal yamin al-ghumus, yaitu sumpah, ya sumpah yang palsu. Kemudian ternyata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab juga punya hadis ya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Bazzar, Ibn Hibban. An-Nasa'i meriwayatkannya, yaitu sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kalau tadi Abdullah bin Amr bin Al-As, mungkin salah dari sini. Sekarang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab mempunyai hadis juga yang berkaitan dengan berdurhaka kepada orang tua termasuk dalam kabair. Apa katanya? Dilafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان تنظيرت النسائي والمنان لما أعطى. Yaitu tiga orang yang Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat nanti. Wa na'udzubillah. العاق لوالديه, orang yang durhaka terhadap والديه, kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Wa mudminul khamr yaitu orang yang kecanduan terus menerus meminum khamr. Mudmin ini terus menerus kecanduan, tak terhenti. Jadi mungkin tiap hari itu konsisten dalam sukanya minum khamr. Kemudian wal mannanu lima a'ta, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia beri. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, An-Nasa'i, Al-Bazzar, Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan juga hadis Ibn Umar ada juga dalam riwayat, salah satu riwayat ini Al-Mannan diganti dengan lafal Ad-Dayyuth. Ad-Dayyuth itu seorang kepala keluarga yang tidak cemburu ya anggota keluarganya baik istri maupun anak bermaksiat dan tidak mengubahnya. Baik, berarti di sini masih di permasalahan tentang judul bab ini, uququl walidain minal kabair, ya. Durhaka kepada kedua orang tua, bukan hanya ibu, tapi bapak juga. Kedua orang tua durhaka kepada keduanya tergolong dari kabair, dosa-dosa besar. Dan hadis yang menunjukkan tentang ini itu bukan hanya hadis Abdullah bin Umar, melainkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As juga ada yang menceritakan tentang ini, yaitu tentang dosanya, dosa besarnya menumpangkan kepada orang tua. Bismillah, kita mulai hadis 5975 insyaallah taala. Haddatsana Sa'ad bin Hafs. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات عنوه وود البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Ada ulangi di sini, kalau bisa kita hafal sebenarnya. Inna Allah harrama alaikum uquq al-ummahat wa man'an wahat wa wa'd al-banat wa kariha lakum qil wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Baik. Kita mulai, telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafs yang beliau adalah seorang tabi'i tabi'in kalangan tua, wafat pada tahun 215 Hijriah, dan Masya Allah beliau ini disepakan oleh Ad-Darqutni dan juga Ibn Hajar al-Asqalani, dan dipakai oleh Al-Bukhari Sa'ad bin Hafs, yaitu gurunya Al-Bukhari. Sementara Imam Muslim dan para ashabus sunan, mereka tidak meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Hafs. Kemudian gurunya Sa'ad bin Hafs ada, yaitu Syaiban bin Abdurrahman, seorang tabi'ut tabi'in yang mempunyai kunyah Abu Muawiyah, dan beliau ya dinilai fiqah oleh para ulama di antara Abu Hatim Ar-Razi, kemudian juga Yahya bin Ma'in, juga Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa Syaiban bin Abdurrahman ini fiqah. Dan Imam Ibn Hibban dalam kitab, atau Imam Ibn Hibban menyebutkan Syaiban ini dalam kitab beliau bernama kitab Al-Tiqat. Kemudian gurunya Syaiban adalah Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir. Beliau adalah seorang tabi'i. Atau dia mengatakan, beliau adalah seorang tabi'i, dan dikatakan oleh Al-Ijri bahwasanya beliau adalah seorang yang fiqah dan tabi', ya. Juga oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dan gurunya Mansur di sini adalah Al-Musayyib. Al-Musayyib adalah seorang tabi'i. Al-Musayyib adalah seorang tabi'i, dan beliau adalah tabi'i kalangan menengah. Ya, tinggal di Kufah. Ibn Hibban memasukkan Al-Musayyib ini dalam kitab Al-Thiqat. Dan gurunya Al-Musayyib, yaitu dinamakan Warrad, ya, tabi'ut tabi'in. Warrad itu tabi'in. Dan juga seorang yang fiqah, meriwayatkan dari seorang sahabat, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah yang Masya Allah banyak meriwayatkan hadis yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Baik, dari Nabi SAW beliau berkata, Inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat. Inna sesungguhnya Allah Ta'ala harrama alaikum, telah mengharamkan atas kalian, telah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat. Uquq, syaitani uquq, kita lihat uquq. Al-aqq artinya adalah al-qata', yaitu memutus. Jadi uquq artinya adalah qata'. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan maksud dari aq atau hukuk itu adalah suduru ma yata'adza bihi al-walidu min waladihi min qawlin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin ma lam yata'annafil walid. Sudur yaitu memberikan atau menyedorkan atau memperlakukan ma yata'adza bihi al-walidu min waladihi. Apa yang seorang tua, bapak atau ibu, merasa tersakiti dengannya. Ya. Jadi kita melakukan apa yang dengannya orang tua bakal merasa tersakiti gara-gara anaknya ini. Min qawlin aw fi'lin, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Bahkan dari berkata, ah, gitu aja. Atau, ah, ya seperti itu. Itu termasuk bisa termasuk uqul walidain fala wala taqul lahumu uf wala taqul lahumu uf, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uf. Uf itu kalau Indonesia seperti itu ya, au fi'lin atau perbuatan ya, perbuatan. Para ulama fiqih mengatakan fala wala taqul lahumu uf, jika dikatakan uf saja itu dilarang dan terkategorikan sebagai uquq, maka lebih-lebih sampai menuju perbuatan seperti memukul atau melempar ya, melempar sesuatu kepada orang tua. Nah, jadi tidak boleh kita menampilkan atau memberikan perbuatan atau sikap yang menyakitkan mereka, baik perkataan maupun perbuatan, illa kecuali fi syirkin, dalam permasalahan kesyirikan au maksiatin atau kemaksiatan. Misal orang tua menginginkan kita untuk berbuat syirik, di antaranya yang ditakutkan adalah orang tua tersebut adalah pelanggan dukun misalnya, atau bahkan dukun. Kemudian ketika anaknya mau pergi kemana ya, dibekali oleh orang tuanya jimat ya, atau benda keramat atau sesuatu untuk menjaga dirinya ya, sebenarnya ya itu syirik ya, dan tersimpan dalamnya jin-jin atau syaitan. Anak itu wajib atasnya kalau udah tahu itu syirik harus menolak walaupun orang tuanya kecewa, wajib baginya untuk menolak, karena kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perbuatan syirik atau disuruh perbuatan syirik, maka itu sangat-sangat dilarang ya. Karena kalau misalnya kita berbuat syirik, berarti kita bermaksiat terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia ridha kemudian maksiat kepada Allah, maka bagaimana bisa kita dapatkan kebahagiaan? Oleh karena itu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Mawassayna al-insan biwalidayhi husna, dan kami telah memerintahkan manusia ya, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, husna, kebaikan, berbuat baik. Kalau dalam ayat lain itu ihsana. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa bihi 'ilm, kalau misalnya kedua orang tua kamu itu berupaya benar-benar agar kamu itu berbuat syirik kepadaku, kepada Allah Ta'ala, ya, kedua orang tua kamu berbuat syirik kepadaku, kepada Allah Ta'ala, ma laysa laka bihi ilm, yang mana kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya, jangan. Ilayya marji'ukum, kepadakulah, kepada Allah Ta'ala, marji'ukum, kalian kembali, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian telah lakukan semasa di dunia, termasuk kebaktian, termasuk kebaktian. Baik. Jadi innallaha harram 'alaikum uquqal ummahat. Nah, kalau misalnya dalam maksiat atau kesyirikan, maka kita tidak taati meskipun dia itu membuatnya kecewa, namun selama benar-benar tidak membuatnya ya termadharatkan. Namun bagaimanapun, kesyirikan untuk kemaksiatan, para sahabat telah mencontohkannya, para salaf telah mencontohkannya. Dalam kemaksiatan tidak sama sekali ditaati. Baik. Haram 'alaikum 'uquqal ummahat. Di sini 'uquqal ummahat disebut ummahat berarti ibu-ibu. Berarti apakah berlaku untuk bapak-bapak? Iya, berlaku juga untuk bapak-bapak. 'Uquqal ummahat ya 'uquqal aba. Tetapi di sini ada ikhtisas, pengkhususan penyebutan terhadap ibu. Yang dikatakan oleh Ibnu Hajar ini termasuk takhsisus syai' bizikri izharan li'izami mawqi'ihi, yaitu mengkhususkan sesuatu dalam penyebutan padahal yang lainnya juga termasuk di dalamnya, tapi yang ini dikhususkan disebutkan izharan li'izami mawqi'ihi, yaitu untuk menampilkan keagungan nya, yaitu kebesarannya, yaitu kebesaran di sini kebesaran dosanya, bahwasanya dosa berbuat buruk atau membangkang kepada ibu bagi anak itu lebih besar dosanya daripada membangkang atau durhaka kepada ayah, itu bagi seorang anak. Jadi perhatikan pemetaan dalam Islam, seorang istri itu benar-benar harus taat. Ya, bahkan kita tahu dalam hadis hampir saja ya, istri disuruh untuk bersujud pada suaminya, tapi tidak boleh kan? Itu saking apa besarnya hak suami. Nah, anak-anak, ya, adapun anak-anak, maka lebih mentaati ibunya daripada bapaknya. Dua-duanya harus taati, namun untuk porsi ibunya lebih tinggi, ibumu ya tiga kali, ya. Itu bagi seorang anak. Namun bagi seorang ibu, ya, maka pada suaminya lah yang wajib untuk ditunaikan lebih-lebih haknya. Ya. Baik, itu yang pertama. Jadi karakter pertama yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang disebutkan Rasul di sini, uququl ummahat, itu pertama. Kedua, man' wahad. Mani' wahad. Perlu diketahui apa itu mani'. Mani' itu dari kata mana'a yamna'u. Kalau kita dengar di usul fiqih ada mahzur, ada juga mamnu', ada juga makruh, muharram. Nah, mamnu' itu artinya adalah yang terlarang, yang dilarang. Mamnu'. Mani' itu artinya melarang. Maksudnya apa di sini? Mana adalah orang yang mencegah atau melarang apa yang wajib bagi dirinya untuk menunaikannya dari harta. Misalnya dia punya sesuatu namun dia pelit, nggak mau membaginya. Itu termasuk. Mana? Orang yang pelit tapi sekaligus dia itu had. Orang yang suka bilang had. Had dalam bahasa Arab artinya berikan saya, itu had. Makanya dalam ayat hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu di sini artinya berikan. Berikan hatu burhanakum, berikanlah petunjuk kalian apa itu. Jadi had ini give me. Had berikan. Nah berarti dia itu mana dan dia itu had. Dia itu suka mencegah untuk memberi kepada orang lain. Nggak suka ngasih ke orang lain, tapi dia suka dikasih sama orang lain. Nah ini, maksudnya seperti itu. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ya, jadi man'am wahad di sini maknanya tidak suka memberi tapi suka minta-minta. Nah, ini ada karakter orang seperti ini. Dia malas ngasih orang tapi giliran orang mempunyai sesuatu dia sangat suka untuk memintanya. Ini malu-maluin. Nah, ini sangat memalukan. Maka tidak boleh di sini kita meminta. Minta selagi kita juga malas memberi. Dan kemudian dalam riwayat lain. Jadi ada di sini diharam bagi kita udah malas memberi, suka minta-minta pula. Ya. Dan juga dilarang termasuk dosa besar buat kita yaitu memberi tapi suka mengungkit pemberian. Itu bayangkan. Dua-duanya itu dilarang. Jadi yang pertama tadi apa? Man'u wahad, yaitu malas ngasih orang tapi suka minta sama orang. Yang kedua, ngasih orang tetapi minta karena mengungkit apa yang telah dia beri. Nah, ini jelas dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Manan itu termasuk dosa besar. Nah, jadi man'u wahad. Allah selama dari sifat ini. Mana wahad. Itu yang kedua. Karakter, kemudian karakter yang ketiga. Wa'dul banat. Masya Allah. Wa'dul banat. Wa'dul banat. Wa'd. Artinya mengubur. Hidup-hidup. Jadi wa'dul banat itu adalah dafnul banati bil hayat. Yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dulu di zaman jahiliyah, ya, mereka itu orang-orang jahiliyah melakukan ini, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena apa? Karena saking bencinya terhadap anak perempuan dan ada sisi takoyurnya. Itu bahwasanya anak perempuan ini kalau terakhir yang bakal membawa nasib sial. Dan orang yang pertama kali melakukan itu di zaman jahiliyah adalah seorang kafir bernama Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi. Yang kemudian ada pula, ya, setelah itu ada kelompok lain dalam kalangan Arab, ya, setelah jadi ada Qais bin Asim At-Tamimi ini adalah pionernya dalam masalah ini, ya, memberikan propaganda bahwasanya kalau yang keluar anak perempuan itu bakal membuat sialan. Ya, tatoyur dengan itu. Nah, kemudian jadilah di kalangan Arab itu perempuan, anak perempuan yang terlahir itu mereka akan menguburnya hidup-hidup. Orang-orang Arab itu ikut-ikutan jadinya. Nah, setelah itu menjadi sesuatu yang populer, maka ada fariq, ada kelompok, ada golongan kedua di kalangan Arab yang membunuh anak-anak mereka secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Na'udzubillah. Nah, kenapa ada kelompok yang seperti ini lebih ekstrim lagi? Karena ini berlomba-lomba supaya lebih hebat lagi gitu lah kesannya. Ya. Lebih thrilling lagi, lebih hebat lagi. Atau bisa jadi mereka melakukan itu karena mereka tidak punya hal untuk menafkahkan anak-anak. Padahal begini, jadi beginilah orang-orang jahiliyah dan sekarang juga seperti itu. Membunuh anak hidup-hidup, ya, baik dengan cara jahiliyah ataupun dengan cara modern seperti aborsi, ketika bayi sudah ada rohnya, ini perbuatan jahiliyah jelas. Dan kenapa orang-orang jahiliyah melakukan itu? Ada beberapa sebab, di antaranya tatoyur tadi, yaitu menganggap sial, oh, anak perempuan yang keluar bakal sial nih. Tapi ada juga karena khasyatul imlaq. Khasyata imlaq, yaitu takut miskin. Nah, ini masalah, ini dia nih masalah. Ini dia masalah sosial sekarang. Tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka takut miskin. Seperti di sini, takut miskin itu bisa jadi terlahir karena adanya penyakit yang bernama wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Loh, kok bisa gitu? Ya. Karena orang yang cinta dengan dunia, itu otomatis pasti takut miskin. Orang yang cinta dengan dunia, itu pasti takut miskin. Dan karena takut miskin, mereka mengejar-ngejar benar-benar dunia dan harta. Dan bodohnya, mengejar-ngejar dunia dengan dan harta tersebut, saking takutnya akan kemiskinan, dan saking mengiranya bahwasanya kemiskinan itu adalah kemiskinan harta, maka mereka pun menempuh dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara riba, atau meminjam kredit riba. Takut miskin. Takut miskin. Biasanya orang yang takut miskin itu karena takut cap dari orang lain. Enggak enakan. Maka apa jadinya mengejar-ngejar harta haram. Nah, takut miskin. Kemudian dari situlah banyak hal-hal yang buruk setelah itu. Karena apa? Karena takut miskin. Padahal kita tahu kita tidak perlu takut terhadap kemiskinan. Karena rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ya kita jangan berpikir bahwasanya rezeki akan meleset, tidak akan meleset. Tidak akan pernah malaikat salah dalam mengantarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatur tepat waktunya kapan. Sehingga salah pemikiran orang-orang zaman sekarang. Mungkin karena itu sekarang orang zaman sekarang kelihatannya modern, pakaiannya bagus, punya HP, punya alat elektronik yang banyak, punya mobil, punya motor, tetapi pemikiran mereka pemikiran yang kolot. Takut mati, takut miskin, takut. Ya. Sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan aborsi. Jadi aborsi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang berzina. Ya. Atau takut punya anak, anak mungkin satu sajalah, atau dua sajalah. Ya. Kenapa? Takut tidak bisa nanti menafkahinya gimana. Seperti di sini, ini masalah. Masalah tawakal yang minim bahkan hilang. Termasuk juga tawakal yang minim bahkan hilang ketika nanti gimana kalau misalnya. Bahkan bukan hanya anak, bahkan istri misalnya. Bujang, ya. Mau nikah, namun mikir-mikir, nanti gimana ya saya, nanti gimana saya, kalau menikah saya nggak punya duit, gimana, makan apa nanti istri saya. Oh, ini pertanyaan yang bagus, tetapi ketika pertanyaan tersebut membuat dia mundur dari pernikahan, maka ini bodoh. Ini tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami merizkikan kalian dan mereka semua. Mereka semua ini anak-anak ya, maupun istri. Termasuk juga misalnya, kalau memang sudah terbetik pada dirinya untuk poligami misalnya, menambah istri. Ya. Kemudian memang benar-benar baginya mungkin Allah ilhamkan menambah istri ini membuat maslahat yang besar buat dirinya, ya, keperluannya, dan juga akan membantu istri lamanya. Kemudian dia mundur karena apa? Karena kata orang bakal berat. Ya berat semuanya itu. Hidup itu berat. Bakal berat kata orang kemudian nanti belum lagi berantemnya, belum nafkahnya. Dan soal nafkah bakal jatuh miskin nanti makan apa dia nanti. Masya Allah. Kalimat-kalimat itu yang tadinya mungkin dia termotivasi untuk beribadah dengan poligami, menjauhi perzinahan, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan syariat. Kemudian hanya kalimat yang menakut-nakuti, kalimat yang membuat rasa tawakal terkikis, akhirnya dia lebih mengikuti kalimat-kalimat yang seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau misalnya dia meninggalkan apa yang dia niatkan, misalnya meninggalkan niatan poligami misalnya, kemudian dia terjebak dalam perzinahan, maka siapa yang akan berdosa nanti? Yang akan berdosa adalah orang-orang yang menghembuskan itu semua nanti. Jadi misalnya ada seorang bapak-bapak yang pengen menambah istri. Kemudian sudah minta sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki, insyaAllah saya akan menunaikan hak semuanya, insyaAllah ta'ala saya akan berusaha. Kemudian setelah dia ngobrol sama siapa gitu, orang yang membuat dia pengen, orang yang menasihati dia, nyobrol. Eh ternyata orang tersebut malah mencegah, nggak usah kayak gitu kamu, nggak usah gini-gini, nggak bagus, dan sebagainya. Kemudian sampai melecehkan syariat Islam yang bernama poligami ini, atau ta'addud al-azwaj, zaujat. Kemudian, apa yang terjadi? Karena nggak enak. Nggak enak hati dihembuskan seperti itu, akhirnya dia urungkan niatan karena takut nanti apa, nanti begini, nanti begitu. Masya Allah, nanti begini, nanti begitu. Itulah yang membuat banyak orang ya kemudian mengundurkan diri dari kebaikan atau maslahat untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia tahan itu poligami. Ya udah, nggak usah lah. Nggak usah nikah, nanti susah, nanti nafkahin, nanti susah, begini, susah, begitu, susah, begini, susah semuanya. Akhirnya apa? Dia berhenti dari niatan itu, kemudian dia tahan, karena tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia terjelembab dalam perselingkuhan atau perzinahan. Dan orang-orang yang menasihati dia dari berhenti dari niatan poligami, itulah yang bakal kena dosa perzinahan juga. Karena orang-orang tersebutlah yang mendorong dia untuk melakukan yang haram secara tidak langsung tanpa mereka sadari, dan yang mencegah dia dari kebaikan yang bisa jadi bermaslahat besar buat dia dan menjaga bahkan keluarganya. Karena orang-orang sekarang Masya Allah mengkiaskan apa yang terjadi di tahun 2015 ini dengan apa yang terjadi di tahun 1990. Di saat perempuan itu sedikit, di saat godaan itu tidak seperti dulu sedikit. Akhirnya apa? Syarat sampai-sampai ada yang menghinakan syarat Islam. Bahwasanya Allah sudah menghalalkan, namun diharamkan oleh mereka ini. Maka apa yang akan mereka jawab nanti di akhirat ketika mereka menghina syarat Islam? Padahal kelak 2000 sekian, wallahu a'lam, bahwasanya ini yaitu yang bernama ta'addud atau poligami akan menjadi solusi sosial yang besar. Solusi sosial yang menyeluruh untuk masyarakat muslim. Ya. Oleh karena itu, kadang-kadang memang sebagian orang karena tidak punya ilmu, tidak belajar ilmu agama atau sedikit, atau belajar namun tidak teresapi ilmunya, mereka kadang-kadang lebih mengedepankan rasa dibandingkan logika. Bahwasanya dalam kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah yang masyhur, bahwasanya syariat Islam itu semuanya terbinakan di atas maslahat kaum muslimin, baik secara individu maupun secara sosial. Society. Di antaranya yang bermaslahat adalah syariat ta'addud atau poligami. Dan ini seorang muslim, bahkan lebih-lebih dai, itu tidak boleh dia menyembunyikan syariat ini dari kaum muslimin. Maksudnya, dia tidak boleh mendukung pelarangan hal-hal semacam ya, poligami ini. Kenapa? Karena ini syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ketika di sini feminisme merebak dan orang-orang yang melarang poligami ini merebak, ya, maka dai-dai kaum muslimin sudah sepantasnya justru menzahirkan ini, bukan malah ikut-ikutan. Bukan malah mengatakan, "Masya Allah ini kurang, kenapa dia poligami? Kenapa dia?" Sekarang kalau kita perhatikan di kantor-kantor banyak terjadi perselingkuhan. Bahkan kantor-kantor yang islami sekalipun terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan dalam artian pekerja fulan yang laki-laki punya hubungan khusus dengan pekerja karyawati muslimah akhwat. Dan tidak ada di antara mereka angkat. Tidak. Dan tidak ada niatan untuk menuju gerbang pernikahan. Yang kedua mungkin. Atau ketiga. Kemudian kalau misalnya hal seperti ini kita biarkan, oh ini jauh lebih baik daripada kita poligami, maka wallah itu sama dengan Anda mengatakan, iya berzina lebih baik daripada Anda harus nikah untuk dua kalinya. Itu sama dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan apa yang akan kita katakan nanti di akhirat kalau misalnya kita katakan. Maka hal-hal semacam ini, hal-hal syariat ya, tidak ditinjau dari segi rasa semata. Melainkan semua hal dalam syariat Islam itu terbinakan atas maslahat. Dan kita tidak boleh bersuzon kepada Allah Ta'ala soal rizki. Ya. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menghalalkan, maka jangan diharamkan. Kecuali kalau misalnya kita menginginkan adanya penyakit di masyarakat. Sekali lagi, jangan dahulukan rasa dibandingkan logika. Syariat Islam itu syariat yang logis. Kalau kita perhatikan sekarang, Masya Allah, banyak dari perempuan, ya, banyak dari perempuan, mereka banyak yang menjanda kemudian kangen dengan laki-laki. Janda dan kangen dengan laki-laki, butuh pelayanan laki-laki. Bagaimanapun, ini fitrah. Janda muda butuh pelayanan dari laki-laki juga. Butuh bimbingan dan tuntunan dari laki-laki. Kemudian ternyata laki-laki yang ditemukan ya rata-rata tidak ada yang duga. Yang ada bujang, berondong. Lalu karena menghindari untuk dimadu atau menjadi madu, ada bapak-bapak yang bagus, Masya Allah, saleh dan berminat untuk apa? Untuk punya istri kedua atau ketiga atau keempat. Akhirnya meminang dia. Tapi dia gak mau dengan alasan apa? Oh, ini poligami, gak bagus. Ini akan menyakiti hati perempuan pertamanya. Wallah, ini salah. Kasihan. Sebagaimana dalam hadis, jika ada seorang datang kepada kalian dan dia soleh, itu gak disebutkan dalam hadis, dan dia soleh, tapi syaratnya dia gak boleh punya istri sebelumnya. Enggak. Syaratnya, gak ada syarat seperti itu. Dia soleh, akhlaknya baik, agamanya baik, datang kepadamu, kamu tolak, apapun alasannya. Kalau ditolak, maka siap-siap datang nanti fitnah. Fitnah yang terjadi, Masya Allah. Fitnah yang terjadi. Gara-gara apa? Menolak. Kalau menolak ini masalah apa? Oh, dia sudah beristri. Oh, dia sudah. Oh, Masya Allah, ini salah. Ini pemikiran tidak Islami sama sekali. Tidak Islami sama sekali. Itu jika seorang misalnya janda muda kemudian membutuhkan lagi laki-laki, apakah dia misalnya baru 30 tahun ditinggal mati suaminya atau ditalak suaminya kemudian 30 tahun sampai akhir hayat sendiri tahan betah hanya karena menghindari poligami, Masya Allah, silakan. Maka lihat nanti apa yang akan terjadi. Yang kemudian mungkin dia akan memajang foto-fotonya di media sosial karena apa? Menunggu laki-laki, menghindari poligami, kemudian menunggu laki-laki, ya. Kemudian menyebarkan fotonya sendiri, akhirnya terjadilah perzinahan dan hal-hal yang Masya Allah. Itulah akibat dari bisikan syaitan terhadap rasa-rasa. Kemudian belum lagi sekarang banyak sekali perempuan-perempuan muda yang masih perawan. Ya. Masih perawan. Masih perawan. Banyak kemudian yang menjadi perawan tua, 30 ke atas tahunnya, belum menikah, masih single. Yang mana kemudian nanti sudah 30 tahun semakin jarang laki-laki mau padanya. Semakin jarang, semakin sedikit. Apa nanti, apa kata orang-orang tua mereka yang telah melarang poligami dan semacamnya. Yang penting maunya sama yang belum punya istri. Oh iya, fadhal. Silakan itu hak masing-masing. Namun lihat nanti konsekuensi dari perbincangan. Konsekuensi dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Nanti kelak ketika perempuan sudah 25, ya, usianya 26, 27 itu semakin panik dan worry tentang jodoh. Kalau perempuan ini berimannya tebal, tinggi, Masya Allah, akan Allah jaga dari keburukan. Tetapi sekarang masalahnya perempuan, sekarang kita lihat media sosial. WhatsApp, Facebook, Line, Telegram, dan tadi malam baru saya coba Telegram, ternyata sama aja dengan WhatsApp. Yang itu menjadi petaka internasional yang bakal membuat jaringan hubungan antara laki-laki dan perempuan semakin mudah. Nanti kita lihat nanti perawan-perawan yang tua mereka akan mudah mencari laki-laki. Dan bagi banyak orang nanti lebih baik selingkuh, lebih baik berzina daripada saya menambah istri. Tahu tidak? Itu yang diinginkan merebaknya perzinahan. Sementara nanti perempuan banyak, dan di antara mereka banyak yang buka aurat, di antara mereka banyak yang menggoda, dan semacamnya. Kemudian tersiksalah para laki. Poligami dilarang, perempuan banyak sekali, maka ya udah zina aja, lingkuh aja. Maka apakah ini yang diinginkan oleh orang-orang yang lebih mementingkan rasa dibandingkan syariat dan logika? Maka lihat nanti akibatnya. Jangan kira kita dengan mengompori seseorang untuk menutup poligami, jangan kira itu tidak berdosa. Allah itu dosa, bisa jadi dosa besar. Yang kemudian kalau orang yang kita larang untuk berpoligami itu, kemudian dia memang ikut kita, tidak ikut poligami, tetapi lebih berzinahan, maka kita bisa dapat dosa zinanya dia. Kita bisa dapat syari, kita bisa dapat dosa zinanya dia. Disebabkan apa? Kita telah menutup pintu syariat. kita telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Dengan syariat itu kita menentang apa yang kita inginkan. Orang-orang di zaman jahiliyah, mereka mengubur perempuan hidup-hidup. Mengubur perempuan hidup-hidup. Jangan sampai di masa modern ini, kita mengubur perempuan juga hidup-hidup. Yaitu mengubur asa-asa perempuan dan harapan-harapan perempuan. Dan sebagian perempuan memang, wallah, karena mentang-mentang sudah punya suami atau sudah berjodoh, kemudian tidak memandang bagaimana perempuan nasib perempuan lain yang tidak berjodoh. Ya. Kemudian biarin aja banyak perempuan sekarang nggak berjodoh, nggak punya suami, biarin mereka beli perawan tua. Baik. Rasakan nanti kalau misalnya suami meninggal, kemudian tidak ada yang mau sama dia. Siapa yang mau? Siapa? Sementara laki makin sedikit, ya, dan perempuan makin banyak, persaingan makin ketat. Maka pikirkan baik-baik. Kalau di zaman jahiliyah waktu itu kita bilang wa'dul banat, yaitu mengubur hidup-hidup perempuan. Karena takut apa? Takut miskin. Dan sekarang jangan sampai kita mengubur perasaan banyak dari perempuan yang belum bersuami. Karena apa? Takut miskin. Atau bahkan takut terhadap istri. Atau takut terhadap orang tua. Takut terhadap mertua. Apakah kita takut, tidak takut terhadap perzinahan? Gak hanya karena takut pada makhluk, lalu kita tidak takut pada Allah Ta'ala. Coba ini dipikirkan lagi. Dipikirkan lagi, di pesan saya untuk siapapun dari kaum muslimin atau muslimat. Semuanya, karena ini adalah syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita kembali ke masa jahiliyah hanya karena kita mengikuti rasa. Mereka, orang-orang jahiliyah membunuh perempuan, itu karena memiliki rasa. Karena rasa. Perasaan apa? Perasaan suudzon kepada Allah Ta'ala. Hilangnya rezeki nanti kalau misalnya anaknya perempuan. Karena bagi mereka itu, perempuan itu menyusahkan di zaman jahiliyah. Perempuan itu menyusahkan di zaman jahiliyah. Tidak memberikan banyak manfaat, tidak terdidik, itu bagi mereka. Ya, ini zaman modern di sini sekarang menuju zaman jahiliyah, di mana orang-orang lebih mementingkan rasa daripada syariat Islam. Baik, itu wa'dul banat, yaitu mengubur perempuan hidup-hidup. Amat sayangnya sekarang, perempuan banyak yang rasanya itu sangat peka, tapi tidak peka dengan saudari-saudari mereka yang tiap hari berdoa untuk mendapatkan jodoh. Tidak peka dengan itu. Bahkan ketika ngumpul-ngumpul dengan teman-teman perempuan mereka, di antara mereka yang sudah punya suami, ya, tinggal enaknya ngomong, kapan kamu nikah? Itu akan menyakiti temannya. Akan menyakiti temannya. Kalau kita bicara seperti ini dengan laki-laki, tidak masalah. Untuk memotivasi laki-laki untuk datang ke rumah perempuan, yaitu untuk datang ke bapaknya. Tapi kalau untuk perempuan, jangan sekali-kali kita tanya ke perempuan yang belum menikah, kapan kamu nikah? Jangan. Karena ini sangat-sangat menyakiti mereka. Sangat menyakiti mereka. Karena perempuan normalnya itu menunggu, bukan mendatangi. Sehingga ketika kita tanya kapan kamu menikah, ya tidak tahu kapan saya menikah. Wallahu a'lam, Allah yang akan mengendaki kapan saya menikah. Dan kalau sekarang kita lihat, ada perempuan 30 tahun, 31, 32 usianya, masih belum menikah, padahal cantik. Apa yang membuat mereka belum menikah? Tentu kita nggak bakal bertanya, kamu kenapa nggak nikah-nikah? Ya nggak tahu mau gimana. Karena nggak ada yang datang mungkin, atau karena dilarang, atau nggak disukai sama bapaknya, calonnya, atau semacam. Ya. Coba pikirkan hal-hal seperti ini, jangan melebihi egonya pria itu. Karena Masya Allah pria bisa memimpin karena ada ego. Pria bisa memimpin karena ada ego. Kalau egonya hilang sama sekali, maka nggak mungkin pria itu bisa memimpin. Jadi ego itu ada pentingnya, ada buruknya. Tetapi kok kalau misalnya perempuan, ya egonya lebih ditinggikan, Masya Allah ini nanti bakal jadi durhaka kepada suaminya. Kalau perempuan egonya lebih ditinggikan, akan durhaka kepada suaminya, yakin. Dan ketika perempuan durhaka kepada suaminya, dan suami enggak riba karena perempuan ini melakukan musyul dan durhaka, maka suami berhak nanti di akhirat untuk menutup pintu surga dari perempuan ini. Enggak, bukan. Ini istri saya ini, dia durhaka masanya. Maka ya Allah jangan sampai dia enggak usah ke surga dia. Maka itu ada hak laki-laki. Itulah hak laki-laki. Jadi perempuan itu jangan sampai egonya sepadan atau bahkan melebihi laki-laki. Dengan melarang ini yang ubah, bahkan melarang sunnahnya yang dilakukan oleh laki-laki, maka bisa bahaya itu. Di antara bentuk keegoan perempuan yang Masya Allah mulai merambat dan menjadi sepadan dengan laki-laki, adalah tidak memikirkan bagaimana perempuan sekarang. Bagaimana perempuan sekarang. Ya, ini dengan benar-benar dengan catatan bahwasanya tahun 2015 tidak bisa dikiaskan dengan tahun 1990. Barang siapa yang mengkiaskan persis keadaannya, maka benar-benar kemana perginya hati dan kemana perginya matanya. Karena yang terlihat sekarang Masya Allah tidak sama benar-benar dengan tahun 90. Oleh karena itu, kelak, ya, ini adalah solusi insya Allah ta'ala untuk sosial kita dan untuk psikologis keluarga. Baik, tadi wa'd al-banat. Kemudian kita lanjutkan, wa karihal lakum qila wa qal, dan membenci untuk kalian qila wa qal. Qila artinya yang dikatakan dan qal dia mengatakan. Maksudnya qila wa qal ini suka desas-desus. Suka terhadap desas-desus. Tapi sebelumnya kita lihat wa karihal lakum kariha, ya, membenci. Karoha dalam lisan asyari' dalam syariat asalnya, kalau misalnya ada teks Al-Quran atau sunnah, kariha atau karoha, itu maknanya mengharamkan. Bukan maknanya makruh dalam usul fikih, tapi maknanya mengharamkan. Jadi ini jangan sampai dikatakan tila wa qala itu makruh. Kasratus sual makruh, ibu'atul mal makruh. Enggak, tiga-tiganya itu haram. Tiga-tiganya adalah haram. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qal artinya adalah suka desas-desus, menyukai desas-desus. Tapi penafsiran terhadap qila wa qal itu beragam. Beragam. Ada yang mengatakan daripada ulama bahwasanya qila wa qal artinya adalah kasratul kalam. Kasratul kalam. Banyak omong. Banyak omong. Nah, banyak omong ini termasuk dalam hal yang dilarang. Oleh karena itu Allah, Rasulullah SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Dia boleh ngomong banyak, boleh, tapi omongannya harus baik. Ya, seperti mengajar seperti ini, ngomongin berjam-jam dalam satu hari, misalnya 3 kajian atau 3 sesi. Berarti kan butuh jutaan kata. Ngomongnya banyak, tapi khair, maka gak masalah. Kalau misalnya gak ada momentum untuk ngomong baik, maka udah, baiknya diam. Dalam hadis Nabi SAW. Nah, banyaknya omong, ya, banyaknya omong yang tidak diseleksi, maka itu dilarang, haram. Itu pengertian pertama. Jadi, qila wa qal maknanya adalah kasratul kalam. Itu yang pertama, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwasanya qila wa qal itu maknanya adalah, kata Ibnu Hajar, iradatu hikayati aqawil an-nas wal bahth 'anha li yukhbira 'anha. Yaitu kepengen menghikayakan perkataan-perkataan orang-orang, ya, dan mencari-cari perkataan orang supaya bisa disebarin. Nah, ini termasuk. Jadi nyari-nyari perkataan fulan atau fulanah. Apa sih kata fulan? Apa pendapat fulan tentang ini? Apa pendapat fulan tentang itu? Apa perkataan, apa pendapat dia tentang fulan? Jadi mencari-cari. Termasuk juga misalnya kalau sekarang, ya, di Facebook, ya, kasratul kalam masuk dalam bab ini adalah misal ada kasus apa. Ya, kalau kita lihat di Facebook itu ada beberapa orang yang memang bombastis, ya, suka menyebarkan perkara-perkara yang Masya Allah yang membuat kita takjub, artinya kok bisa orang ini kok nyebarin kayak begini? Misalnya, kita menemukan di beberapa akun Facebook misalnya, ada beberapa orang yang memang Masya Allah, wa subhanallah, dan sayangnya, orang-orang tersebut, dan ini tidak saya sebutkan secara personal, segala hal besar itu selalu diomongin sama orang-orang itu, diomongin, dibicarakan. Seolah-olah, Masya Allah, seolah-olah sudah memiliki kemahiran dalam membicarakan itu. Ya mungkin masuk dalam, dan semoga kita tidak termasuk dalam sabda Rasulullah, yaitu ruwaidillah. Ruwaidillah, yaitu orang yang, sebenarnya orang itu tafis, orang itu gak penting. Gak penting. Tapi merasa penting dengan pembicaraannya yang memang pembicaraan yang penting. Hal-hal yang temanya penting. Nah, kita ya sebagai penonton misalnya, melihat orang-orang itu berbicara, itu haram. Kita sebagai penonton, ya, mencari-cari perkataan mereka, misalnya ada apa, sekarang ada permasalahan apa misalnya. Permasalahan tentang partai bulan, misalnya. Kemudian kita kepo, satu persatu akun-akun mereka. Apa perkataan Ustaz ini? Apa perkataan Mas ini? Apa perkataan ini? Apa perkataan ini? Tenang ini, tenang Ustaz ini. Kepo seperti ini termasuk tila waqol. Ini termasuk tila waqol. Dan kita kepo itu supaya apa? Supaya kita nanti bisa ngobrolin di majlis kita, maksudnya di bersama teman-teman di dunia nyata. Oh ini si Fulan ngomong kayak gini nih. Ini si Fulan ngomong kayak gini. Nah ini terjadi nggak? Ini banyak terjadi. Ntar kita ngomongin di kantor. Ini Ustaz Fulan kayak gini. Ustaz Fulan kayak gini. Termasuk juga kemarin yang tentang misalnya salah satu ustaz hafizullah yang kita kenal baik dan ilmu tinggi dan semoga Allah menjaga beliau dan nama beliau dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang berusaha menikam beliau, ya, tentang masalah misalnya Bashar Assad Suriah dan semacamnya. Kemudian kita kepoin komentar-komentar orang mengenai dia, mengenai beliau. Kita kepoin, kita baca komentar-komentar miring dan jelek mengenai ustadz tersebut, hafizahullah. Ini termasuk hal yang dilarang. Contoh lain, misalnya di Facebook itu ada memang beberapa individu yang dibenci oleh kelompok kita misalnya. Karena memang individu tersebut suka menulis status yang luar biasa, benci sama kita. Baik, ketika kita melihat beranda beberapa dari status membicarakan tentang dia, kemudian kita kepoin komentar-komentar mereka satu persatu, penjelek-jelekan, aib, ghibah, ini termasuk kasratul kalam, ini termasuk tilawah qala, ini termasuk tilawah qala, ini hal yang dilarang. Ya. Baik, itu penafsiran kedua dari kata sila, dari term qila wa qala. Kemudian ada penafsiran ketiga. Nah ini penafsiran ketiga ini penafsiran yang menakjubkan, ya. Takjub saya. Yaitu menyebutkan perkara khilafiyah. Masya Allah. Perkara khilafiyah kemudian fulan begini. Fulan begini berkata. Fulan begini berkata. Yang membuat seseorang itu lupa akan substansi dari ilmu itu sendiri. Masya Allah. Ya. Iblis, syaitan, bisa saja menggelincirkan talibul ilm atau bahkan ustaz. Bahkan dalam pengajian, bahkan dalam majlis, bahkan dalam majlis ilmu. Ketika misalnya menyebutkan perkara khilafiyah, Masya Allah. Perkara khilafiyah, kalau kita menjabarkannya itu butuh studi perbandingan mazhab. Fiqh Mukhtar. Yang mana studi perbandingan mazhab itu tergolong sebagai martabat tertinggi dalam martabat ilmu fiqh. Perbandingan mazhab berarti kan harus benar-benar mengetahui beragam mazhab. Berarti harus punya ilmu tinggi, ilmu alatnya bagus, ilmu tarikh fiqih Islamnya bagus, kemudian punya hafalan yang luar biasa. Karena ilmu perbandingan mazhab membutuhkan dalil-dalil tiap mazhab juga. Baik. Nah, bisa saja seorang ustaz itu terjerumus dalam ghurur, ketertipuan iblis. Terbis iblis dalam menjabarkan perkara fiqhiyah dengan khilafiyahnya. kemudian mengatakan Malik, Imam Malik berkata seperti ini, Abu Khois Mindad berkata seperti ini, Syirbini berkata seperti ini, Syafi'i dalam Al-Um begini-begini, Imam Ahmad dalam satu riwayat begini-begini, Ibn Qudamah dalam kitab Al-Kafi begini, mengatakan, kemudian, dan seterusnya, Masya Allah, banyak perkara-perkara yang kemudian membuat dia lupa akan substansi ilmu untuk diamalkan. Dan ini ketertipu yang terjadi di beberapa ikhwah, thalibul ilm atau ustaz, yang menjabarkan perkara khilafiyah satu-satu, Masya Allah, dengan panjangnya artikel. Tapi apa ujung-ujungnya? Gantung. Gantung. Menggantung. Ya. Gak ada faedahnya. Lalu untuk apa dia menjabarkan banyak-banyak itu selain hanya sekadar untuk qila wa qal. Qila wa qal. Dikatakan begini. Ada yang mengatakan begitu. Apa? Apa itu? Ini berarti masuk di sini. Sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Ya, qila wa qal. Sesuatu yang haram. Kemudian wakasratus su'al. Dan kebanyak-banyak tanya. Banyak minta. So, jadi banyak minta. Banyak minta. Atau banyak bertanya. Sama aja dua-dua maknanya. Banyak minta atau banyak bertanya. Itu hal yang dilarang dalam syariat Islam. Seperti umumnya. Umum. Banyak minta atau banyak tanya secara umum. Seperti banyak minta harta misalnya. Masuk. Suka minta-minta. Termasuk. Kemudian masuk juga banyak tanya tentang muskilah. Tentang masalah dirinya termasuk. Karena banyaknya bertanya ini bisa membuat sumpah orang yang ditanya. Termasuk misalnya ada ustaz ya. Kita harus menjaga juga adab dalam pengajian ini misalnya. Ustaznya ngajar. Kemudian seorang talib. Dia memang pengen banget berilmu. Nanya. Alhamdulillah. Kemudian selang berapa lama nanya lagi. Kemudian nanya terus sampai kemudian risetnya 4 gitu. Malas sebenarnya. Maka itu masuk hal yang dilarang. Haram. Ya 100 soal. Kita memang boleh memiliki lisan sa'ul. Yaitu lidah yang sering bertanya. Tetapi perlu juga kita perhatikan etikanya. Bahwa itu semua punya etika. Ya. Semuanya punya etika. Misal di RT kita ada ustaz yang masyhur di RT tersebut. Kemudian kita punya masalah. Jangan sampai semua masalah yang kita punya itu dipaparkan kepada ustaz itu. Kasihan. Punya waktu juga untuk keluarganya, untuk pribadinya, untuk umatnya, ya, untuk media dakwahnya dan lain. Ya, jika 100 soal termasuk hal yang dilarang. Kemudian ada juga wa idha'atul mal yaitu menyia-nyiakan harta. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan esok ya. Insyaallah esok kita lanjutkan besok ada kita kajian kitab Sahih Sunan An-Nasa'i pada pagi hari insyaallah taala dan juga moga-moga kita bisa juga membahas Sahih Al-Bukhari. Pada kitab ilmu insyaallah taala mereka. Besok adalah pembahasan tentang tanfiq as-silah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i yaitu menaikkan atau bersumpah tentang barang dalam perdagangan apakah boleh Allah taala. Besok kita lihat. Kita tutup dengan doa kafar tul majlis dan di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.